This is Wise Empire, ladies and gentlemen. Dreams. Nasema sema subi, moyo nakata nenda. Nimeziona dali, ipo siku nitadema. Mana kila kiki, yanajirudia tena. Nimeziona dali, mimi siwezi kupona. Labda linionaga mimi tahira, sina mbele na sina gadira. Akashindwa rudisha majira, kasahau na zile fadhila. Labda si wewe, tulokula wote baka tukasazaga. Labda si wewe, tulokuwa tukipendana na kuchezaga. Roza, dunia mapito wowo, na kueleza, haya yatapita wowo. Roza, dunia mapito wowo, na kueleza, haya yatapita wowo. Haya zako mimi hujanikomoa, ni kama kile umefungua. Zako mimi hujanikomoa, ndo kwanza kile umefungua mama. Mapenzi lingekuwa nguo, ningelivua kalitupa mbali mawe. Mana nimekosa lichaguo, nimefanya mema ninapigwa mawe. Ajabu ya Musa, fimbo kawanyoka eti ananitisha. Na alisha nisusa, na mina shukuru bora amenishusha. Nilipofike na bidi, nizoe baridi wawa. Leo nalitua penzi. Dunia mapito, na kueleza, haya yatapita. Roza, dunia mapito, na kueleza, haya yatapita. Haya, mazako mimi hujanikomoa. Haya, ni kama kile umeifungua.